Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Qara'na al-ma'na al-ijmali wa lam naqra. Lam naqra. Qala rahimahullah al-ma'na al-ijmali. Ma'nanya secara ringkas. Hadhil kayfiyah al-mufassalah fi hadha al-hadithi an salatil khawf. Tata cara yang rinci ini di dalam hadis ini tentang salatul khauf munasibatun lil hal. Tata cara yang seperti ini dalam hadis ini mencocoki keadaannya. Allati kana 'alaiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabuh, yaitu keadaan di mana Nabi dan para sahabatnya berada di atasnya. Hinadak, ketika itu bagaimana keadaannya? Min kaunil aduwi fi jihatil qiblah. Keadaannya musuh di arah kiblat. Wa yarawnahu fi halil qiyami war ruku'. Karena di arah kiblat, maka ketika berdiri bisa melihat musuh. Ketika ruku' bisa melihat musuh. Artinya ketika ruku' karena ini salatul khauf, boleh mendongak begitu sambil melihat musuh. Membaca bacaan salat, subhanarabbil azim, subhanarabbil azim, matanya ke arah musuh. Wa qad aminu min kaminin ya'ti min khalfihim. Tetapi ketentuannya kalau dalam keadaan aman dari serangan belakang. Barangkali mereka bisa menyerang dari belakang. Tetapi kalau kamu tahu musuh di sana dan tidak mungkin bisa berputar ke belakang, berarti belakang aman. Salat dengan cara yang disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah. Masih ingat? Yang dibikin dua saf, yang depan atau pertama bersama-sama berdiri, bersama-sama ruku, bersama-sama i'tidal. Tapi ketika sujud, hanya saf yang pertama saja. Saf yang belakang, fil hirasa. Kemudian, setelah berdiri kembali pada rakaat kedua, melakukan hal yang sama, hanya saja saf yang belakang berpindah ke depan, yang depan pindah ke belakang, maka kemudian dilakukan hal tadi. Berdiri bersama-sama, ruku bersama-sama, ya, tidak bersama-sama. Ketika sujud, hanya yang depannya saja. Yang belakang fil hirasa. Sampai kemudian Rasulullah SAW duduk, baru mereka yang belakang sujud. Tentunya sesuai dengan kaedah sholat. Sujud itu dua kali. Barakallahu fikum. Walaupun tidak disebut di sini, tetapi mafhum. Sebagaimana disebutkan oleh Ibn Mulaqin rahimahullah, bahwa yang dimaksud sujud tadi tentunya dua sujud. Bagaimana duduknya yang diantara dua sujud tidak teranggap. Dianggap mereka sedang sujud. Sebab duduk diantara dua sujud itu ringan. Sebentar saja. Sujudnya yang lebih panjang. Baik. Maka barakallahu fikum, ketika mereka sujud, duduk, sujud lagi, yang di belakang bersiaga dengan senjata-senjata mereka. Wahudu aslihatakum. Ambillah senjata-senjata kalian, berjaga-jaga. Qala, dikatakan kaminin ya'ti min khalfihim. Aminu min kaminin ya'ti min khalfihim. Dalam keadaan aman dari bahaya di belakang. Kamin itu bahaya yang terpendam atau bahaya yang tersembunyi. Baik, bisa diterangkan bagaimana suasananya kalau belakang aman. Misalnya di belakang kita bukit. Ah, pasukan di sini. Musuh di sana. Kiblatnya juga di sana. Maka salatlah dengan salat tadi, bikin dua saf. Barakallahu fikum. Apakah ada serangan dari belakang? Tidak mungkin, belakangnya tebing, tidak ada yang nyerang dari belakang. Untuk mereka naik ke atas akan terlihat arah mereka, mereka ke sana juga akan terlihat arah mereka. Enam. Baik. Di dalam riwayat Abu Dawud disebutkan tambahan lafaz shalla kullu ta'ifatin rak'atan. Rawahu Abu Dawud. Dari Jabir juga Ibn Abdillah, bahkan dari sahabat yang lain yaitu Abi Bakrah radhiyallahu ta'ala anhuma. Apa fungsinya ditambahkan lafaz ini shalla bi kulli ta'ifatin rak'atan? Artinya beliau sepertinya rak'atain, bukan rak'atan. Shalla bi kulli ta'ifatin rak'atain. Yani Rasulullah SAW mengimami mereka sekaligus dua-duanya, rakaat pertama dan rakaat kedua. Ini untuk menunjukkan perbedaan dengan kaifiyah al-ula wa thaniyah. Mengapa? Karena al-ula wa thaniyah mereka sholat bersama Nabi satu rakaat saja. Satu rakaatnya mereka kerjakan sendiri. Golongan pertama mendapat awalnya, golongan kedua mendapatkan akhirnya. Rakaat pertama golongan pertama, rakaat kedua golongan kedua. Berarti shalla bihim rak'atan rak'atan, satu rakaat satu rakaat. Tetapi ini berbeda. Maka lafaz ini menjelaskan perbedaannya. Ini lafaz Abu Dawud. Shalla ini Nabi SAW bi kulli ta'ifatin rak'atain. Maka Nabi mengimami dua-duanya, dua ta'ifah, dua-dua rakaat, masing-masing dua rakaat. Jadi sekaligus. Taib. Berarti kita mendapatkan berapa bentuk? Baru tiga. Padahal berapa katanya? Ada sekian belas. Ada tujuh. Ada enam. Ikhtalaf al-ulama. Ada yang meringkas, ada yang merinci. Ada yang membeda-bedakan perkara yang sesungguhnya hanya berbeda lafaz. Hanya berbeda riwayat saja. Tapi kalaupun mau ditambahkan satu jadi empat, adalah salatul musayafah. Qala Ibn Mulaqin rahimahullah, wa min anwa'i salatil khawf salatul musayafah. Salla kaifama kana. Salat musayafah, salat sebisanya. Salat sebisanya. Bagaimana itu? Idal tahamal qital. Kalau perang sedang berkecamuk, tidak mungkin bisa berdiri, ruku, sujud dengan baik. Sehingga kerjakan sebisanya. Apakah sambil berkuda, atau sambil berjalan, atau sambil berlari, atau sambil mengejar, atau sambil ngeles pedang. Allahu Akbar. Tidak mengapa. Itu dikatakan dengan salatul musayafah. Idal tahamal qital. Dan ini diucapkan atau diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Salla kaifama kana. Salat sebagaimana bisanya atau sebagaimana mampunya. Tentunya pada saat tidak bisa lagi ditunda salat. Pada saat tidak bisa lagi ditunda. Kalau bisa ditunda, ditunda. Kalau masih ada waktu, misalnya perang berkecamuk pada waktu duhur, tidak mengapa, mudah-mudahan berakhir pada waktu asar. Bisa dijamak dan qasar. Demikian pula kalau asar masih terang, wa kana syamsu murtafi'ah, matahari masih tinggi, masih tidak mengapa. Tapi kalau sudah mepet, ini kalau kita tunda habis waktu. Maka shalla kaifa ma kana. Salat sebisanya. Diambil dari Abdullah bin Umar, dari riwayat Abdullah bin Umar al-Imam Malik rahimahullah. Berarti madhab Maliki. Dan juga Ats-Tsauri wal-Auza'i wasyafi'i. Berarti madhab Syafi'i juga termasuk demikian. Walau sebenarnya Tsauri dan Auza'i sama-sama imam alim yang ulama seperti Malik dan Syafi'i rahimahumullah, tetapi kenapa tidak ada madhab Tsauri atau madhab Auza'i? Qila Allah ta'ala alam daya'atuhu talamidu, murid-muridnya kurang lengkap mencatat, sehingga para tulab, para murid-muridnya, muridnya Imam Malik, muridnya Imam Syafi'i mencatat dengan lengkap. Ini madhabnya Imam Malik. Demikian pula apalagi Imam Syafi'i lebih lengkap lagi, sampai kitabnya An-Nawawi sampai sekian puluh jilid, majmu' syarah muhadzab, sehingga lengkap. Demikian pula yang berikutnya Imam Ahmad rahimahullah, sampai ada miknasatul furu'. Apa miknasah? Apa mana miknasah? Kalian setiap hari pakai miknasah, sapu. Jadi semua pendapat-pendapat dari madhab Hanabilah, qaul, alasan, illah, dalil, dikumpulkan semua, disapu, bersih, kumpulkan dalam satu kitab. Sehingga kitabnya sekian banyak juga jilidnya. Miknasatul furu', furu' Hanabilah yuknas, disapu, dikumpulkan, diserok, masuk ke dalam kitab. Sehingga dikatakan miknasatul furu'. Tetapi aqwal dari Imam Al-Auza'i, demikian pula Imam Tsauri dan lainnya, tidak selengkap itu terjaga, sehingga tidak muncul istilah madhab Tsauri, madhab Auza'i. Tetapi ketika berbicara aqwal dan pendapat, selalu kita dengar qala Syafi'i wa qala Tsauri wa qala Al-Auza'i, sahih. Itu semuanya seperti madhab juga, tetapi karena tidak seluruh masalah tercatat, sehingga hanya pada beberapa masalah akan terdengar kalimat wa dhahaba Tsauri, Tsauri berpendapat, wa dhahaba Al-Auza'i, ila akhirih. Baik, kembali kepada sulbul masalah, inti masalahnya, bahwasanya ada nau' min anwa'i salatil khawf yang disebut dengan salatul musayafah, yaitu salat sebisanya, yaitu ketika dalam keadaan berkecamuknya pertempuran dan waktu sudah tidak ada lagi. Waktu sudah tidak ada lagi. Qala dari Abdullah bin Umar, akhadha minhu Malik wa Tsauri wal Auza'i wa Syafi'i wa 'ammatul ulama, dan kebanyakan para ulama. Apakah hanya dari ucapan Abdullah bin Umar? Tidak. Bahkan ada syahid yashhadu lahu min al-ayah. Ada syahid yashhadu lahu min al-ayah. Ada dukungan dari ayat Al-Qur'an. Yaitu ucapan Allah Subhanahu wa taala, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Dalam surat Al-Baqarah ayat 239. Surat Al-Baqarah ayat 239. Fa in khiftum, kalau kalian dalam keadaan khauf, farijalan, rijalan itu bukan laki-laki, bukan jamak rajul, yakni berjalan kaki, dari kata arjul. Rijalan, berjalan kaki, rukbanan, berkendaraan. Maka sholatlah dengan berjalan atau dengan berkendaraan. Ini sebisanya kalian. Rukbanan wa rijalan, wa rijalan au rukbana. Silakan berjalan kaki ataupun berkendaraan, yang penting kalian sholat. Apakah ada lagi yang lebih dari ini? Kalau sholat dalam keadaan berjalan saja gak bisa, sholat dalam keadaan di atas kendaraan juga gak bisa. Kalau riwayat tidak ada, tetapi akwal ada, akwal ulama. Kalau tidak bisa maka dengan isyarat saja, kalau tidak bisa dengan isyarat saja cukup dengan takbir dua kali. Tetapi akwal gak ada mustanad, enggak ada sandaran dari dalil ini dalil itu, enggak ada. Wallahu taala alam. Maka kita berhenti sampai sini. Salatul khauf sampai pada salatul musayafah, yakni sebisanya kamu salat. Karena apa yang dikatakan tadi, kalau tidak bisa maka begini saja, kalau enggak bisa maka begini, kalau bisa sampai terakhir niat saja. Tetapi itu barakallahu fikum dikatakan di sini kaifa makan sebisanya. Maka terkadang bisanya bagaimana? Kalau kamu bisa dengan isyarat saja begini dalam keadaan berperang ini, enggak bisa kamu diam-diam dipenggal lehermu. Maka kamu bergerak dalam keadaan niat sujud. Kamu bergerak dalam keadaan niat i'tidal ila akhirih sebisanya. Baik, na'khudz al-fawaid min hadzal hadits. Istafadna min hadzal hadits fawaid, minha salatul khauf 'ala hadhihi as-sifah al-madhkurah liwujud al-hal al-munasibah. Pertama tentunya faedah bentuk salat khauf dengan sifat yang disebutkan di sini. Liwujudil halil munasibah, karena adanya keadaan yang cocok. Wantifaul mahadiril munafiyah, dan tidak adanya mahadir al munafiyah. Apa contohnya mahadir munafiyah? Mahadir kekhawatiran yang bertentangan. Seperti tadi, kalau ternyata di belakangnya juga ada musuh, ya enggak bisa salat seperti itu. Baik. Sehingga salat tadi dilakukan kalau musuh di hadapannya dan di belakang aman. Itu syaratnya. Yang kedua, kalimat firasah. Dalam hadis disebutkan fasajada wa sajada, sujudlah Rasulullah SAW dan sujud pula yang bersamanya di saf pertama, sedangkan yang di belakangnya wasaful muakhir fil firasah. Apa itu hirasah? Berjaga-jaga. Tetapi barakallahu fikum, dalam kasus ini atau dalam kaifiyah ini, berjaga-jaga dalam keadaan fissalah. Yani engkau yakin, meyakini bahwa itu dalam keadaan salat. Masih tetap tidak boleh berbicara, masih tetap seperti salat. Tetapi menghadap musuh, berjaga-jaga. Tetapi masih di dalam salat. Itu perbedaannya dengan beberapa bentuk-bentuk lain yang mereka pergi mau menyelesaikan sendiri dua rakaat dan pergi, berarti selesai. Atau yang baru datang kemudian sholat kemudian menyelesaikan sendiri setelah itu satu rakaatnya. Waqa'at fi hali sujudi faqat, berarti hirasahnya dalam keadaan posisi Rasulullah SAW sujud dan juga yang bersamanya di saf pertama sujud, maka saat itu posisi hirasah. Li'annahum fi ghairihi yarawnal aduwa kulluhum, karena di posisi lain selain sujud mereka melihat musuh, mereka melihat musuh kulluhum seluruhnya, yang depan dan yang belakang melihat musuh. Berdiri bisa melihat musuh, ruku bisa melihat musuh. Maka ketika sujud baru mereka yang belakang berjaga-jaga. Tsalitsan. Istafadna min hadzal hadits faidah ats-tsalitsah qawluhu wal adu bainana wa bainal qiblah, dan musuh antara kami dengan kiblat. Mafhumuhu annahu law kana al adu fi ghairi al qiblah, dipaham mafhumuhu, yang dipaham daripadanya bahwa kalau musuh bukan di arah kiblat, niscaya salatnya tidak seperti ini. Mafhumuhu annahu law kana al-adu fi ghairi al-qiblah la sallu ala ghairi hadhihi as-sifah, niscaya salatnya tidak dengan cara yang seperti ini. Baik, ada beberapa bentuk-bentuk lainnya, di antaranya yang tadi sudah kita sebut, atau yang berjaga-jaga dalam keadaan masih sholat tetapi ke arah lain, ke arah musuh, tidak ke arah kiblat, berarti berbalik, berpaling mereka. Kama taqaddama fi sifatiha fil haditsain sabiqain, sebagaimana telah lewat sifatnya dalam dua hadis yang telah lewat. Wa taqaddama anna li ta'addudi wujuhiha fawaid, dan juga sudah lewat pembahasan bahwa berbilangnya bentuk-bentuk salat khauf ada faedah, ada fawaid. lita'addudi wujudiha fawaid. Berbeda-beda bentuknya, ada faedahnya. Apa faedahnya? Minha mura'at halil adu. Melihat atau memperhatikan keadaan musuh. Memperhatikan keadaan musuhnya. Wajihatihi, dan arah musuhnya. Wa fihi bayan husnul qiyadah. Faedah keempat, faedah rabi'ah, kita dapatkan pula dari hadis ini penjelasan husnul qiyadah, kepemimpinan yang baik dari Rasulullah SAW. Wa tadbiril juyush, dan bagaimana beliau mengatur tentara. Wa ib'aduha anil makhawif, dan bagaimana beliau menjaga pasukannya dari mara bahaya. Bagaimana menjaga pasukannya dari mara bahaya. Tidak seperti kelompok-kelompok sesat yang menggiring pasukannya kepada kematian dengan alasan ikhlas. Jalan saja. Ke arah musuh, jalan ke arah musuh. Kamu dikir saja. Sekian puluh ribu kali. Jalan. Berapa orang ini? Tangan sedekap, enggak bawa senjata apapun. Sampai ke depan, tes, kena peluru, lepak-lepak-lepak, mati semua. Fahadha zalim. Membiarkan mereka terbunuh, bukannya menjaga mereka agar selamat. Tetapi Rasulullah SAW menyatakan, dengan salatul khauf dari Allah SWT, untuk menghindarkan pasukannya dari mara bahaya. Jangan salat seluruhnya, menghadap kiblat seluruhnya. Sebagian menghadap kepada musuh, berjaga-jaga. Naam, demikian keadaannya. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Maka di sini kita dapatkan faedah bagaimana bayan husnul qiyadah wa husnul tadbir dari Rasulullah SAW. Bagaimana bagusnya beliau mengatur pasukan dan menjaga pasukan. Ib'aduha anil makhawif, menjauhkan mereka dari mara bahaya. Wa mufaja'atil a'da, dan menjaga mereka agar jangan diserang dengan tiba-tiba oleh musuh. Mufaja'ah, ini bahaya yang datang tiba-tiba. Wa tikhadul ikhtiyatat fi dhalik, dan bagaimana beliau mengambil kehati-hatian, ikhtiyat fi dhalik. Enggak ada musuh kok di depan, ayo kita sholat. Loh, enggak bisa begitu. Sekarang enggak ada musuh, nanti tengah-tengah sholat datang bagaimana? Sehingga ini namanya ikhtiyat, ada kehati-hatian. Jaga. Kami enggak lihat musuh. Jaga kamu menghadap ke sana, ke arah yang diperkirakan datangnya musuh. Pasukan yang depan ruku, sujud, kamu berdiri. Nanti ketika kami selesai dari ruku, dari sujud, kalian sujud ila akhir. Diajarkan kaifiah-kaifiah tadi sebagai ihtiyat, kehati-hatian. Al-khamisah, wa fihi bayanul ajl, wa anahu mimma tahalla bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi jami' ahwalih. Padanya juga ada pelajaran, faedah yang penting, yaitu keadilan. Al-adl, keadilan. Wa anahu mimma tahalla bihi an-nabiy, dan itu adalah yang Rasulullah SAW menghiasi dirinya dengannya. Tahalla bihi an-nabiy. Sudah kita singgung dari malam, tahalla, jangan dibaca takhalla, maknanya sangat jauh. Tahalla menghiasi diri, dari kata hulli, hulli itu perhiasan. Sedangkan takhalla dari kata khala, kosong. Tahalla bihi an-nabiy SAW bil adl. Nabi SAW menghiasi dirinya dengan sikap adil. Fi jami' ahwali, dalam segala keadaannya. Baik, sehingga dalam sholat pun demikian. Faqad adala bainahum bil hirasah. Beliau adil dalam membagi penjagaan. Di rakaat pertama, saf belakang berjaga-jaga. Tetapi di rakaat kedua, justru saf belakang, saf depan yang berjaga-jaga. Nah, dengan pindah ke belakang. Ini adil. Demikian pula bentuk sholat khauf yang lain. Satu mendapatkan rakaat pertama, golongan kedua mendapatkan rakaat kedua, masing-masing satu rakaat. Itu juga keadilan. Ini juga keadilan. Faja'alahum yatanawabuna fiha. Nabi SAW menjadikan mereka yatanawabun, menjadikan mereka bergiliran. Yatanawab artinya bergiliran. Yatanawabuna fiha. Wa 'adala bainahum bis-shalah, bahkan beliau juga bersikap adil dalam salatnya. Fa kullun min at-ta'ifataini shallat ma'ahu raq'ah. Masing-masing ta'ifah salat bersama Nabi satu rakaat. Ini bentuk yang kemarin. Satu rakaat kemudian menyelesaikan sendiri. Yang kedua masuk dalam rakaat kedua, sudah menyelesaikan sendiri. Wa 'adala bainahum fi qiyamihim fi shaffil ladzi yali. Demikian pula adilnya beliau di antara mereka dalam berdirinya mereka di shaf yang berikutnya. Kemudian berganti shaf yang depan ke belakang, yang belakang ke depan. Wa hakata sya'nuhu. Demikianlah keadaan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatur prajuritnya, pasukannya, makmum-makmumnya agar mendapatkan masing-masing bagiannya yang seimbang. Fi jami umurihi, dalam segala urusannya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. As-sadisah, yang keenam, wa fihi anna al-harakah al-matlubah walau kathurat la tukhillu fi salati kattaqaddum ila al-makan al-fadil wa nahru dhalik. Ada faedah lain bahwa bergerak dalam sholat, tentunya harakah yang matlubah, harakah gerakan yang memang dibutuhkan. Walau kathurat, walaupun banyak, diperbolehkan. Asal matlubah, khususnya lihajatis sholat, khususnya untuk kepentingan sholat. La tukhillu fi shalah, tidak akan merusak salat kalau untuk kepentingan salat. Kat taqaddum, seperti maju ke saf berikutnya, ilal makanil fadil, ke tempat yang lebih afdal. Yang depannya ada satu orang yang batal, kemudian ke belakang, maka kosong tempatnya. Maka yang di belakang segera maju ke depan. Boleh? Boleh. Walaupun 3 langkah, 4 langkah, 5 langkah, tidak apa-apa. Kalau untuk mendapatkan kefadilah. Keutamaan sholat itu shaf yang pertama atau shaf yang terdepannya. La tukhillu fi shalah, tidak mencacati salat. Wa taqaddam hikmatul harakah, dan sudah lewat hikmah dari gerakan-gerakan mereka dalam salat khauf. Wa aqsamuha, dan sudah pernah dibahas tentang macam-macam gerakan dalam kisah hamlin Nabi sallallahu alaihi wasallam Umamah, ketika Nabi salat membawa Umamah fi shalah, wa huwa al hadis al 91, yaitu hadis yang ke-91. Sudah dibahas di sana. Ada berapa gerakan? Karena saya bilang begini, 4. Ada berapa gerakan? Ada berapa gerakan? Baik. Berarti benar. Yang pertama, gerakan banyak tidak ada hajat membatalkan sholatnya. Yang kedua, gerakan sahu, lahu, tidak berkait dengan apapun, ini gak ada hajat dalam sholatnya. Walaupun tidak membatalkan salat, tetapi ini majmum, tercela dan mengurangi nilai salat. Salat mainan pulpen. Salat mainan kerikil ketika sujud atau ketika duduk. Memang sedikit kecil, tetapi itu akan mengurangi nilai salat. Apalagi ada gerakan yang dianjurkan kalau itu demi kebahagiaan salatmu. Bahkan ada gerakan yang diwajibkan. Ini barakallahu fikum, kalau memang itu adalah mendukung kewajiban. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ma la yatimu al-masnun wal mustahab illa bihi fa huwa masnun. Baik. Khamilun na'azakumullah. Ini sudah dibahas pada babnya walhamdulillahirabbil alamin. Ada catatan lagi dari pensyarah Syekh Abdullah Al-Bassam mengkritisi Al-Maqdisi rahimahullah. Karena Al-Maqdisi mengumpulkan hadis ini dalam Umdatul Ahkam, kaedahnya semua hadis yang muttafaq alaih. Termasuk hadis ini disebutkan oleh beliau, wa dzakara al-Bukhari tarfan minhu. Imam Bukhari menyebutkan ujungnya saja. Maka dikritik oleh Syekh Abdullah Al-Bassam. Di dalam hadis ini ada dua waham. Waham itu kesalahan yang tidak disengaja. Kesalahan yang tidak disengaja. Kita bersusnuban kepada Imam Al-Maqdisi rahimahullah. Maka waham itu adalah kekeliruan. Yang pertama, annal Bukhari lam yukhrijhu wala syai'an minhu. Imam Bukhari tidak meriwayatkan hadis ini sedikit pun, bahkan ujungnya pun enggak sama sekali. Wa inama akhraja an Jabir fi ghazwati Dhatir Riqa'. Hanya saja beliau meriwayatkan memang dari Jabir, kebetulan sama dari Jabir, tetapi yang diriwayatkannya adalah hadis tentang Dhatir Riqa', bukan hadis ini. Walaysa fi sifatus shalah, bahkan di dalamnya tidak ada sifat salatul khaufnya. Wa sifatu salati Dhatir Riqa' mukhalifa li hadhihi al-kayfiyah. Sedangkan tata cara salat khauf di dalam perang Dhatir Riqa' tidak seperti ini. Mukhalifa li hadhihi al-kayfiyah yang diriwayatkan tersebut. Fatabayyana annahu laysa tarfan minhu. Maka itu bukti bahwasanya ini bukan bagian hadis yang termaksud. Perhatikan kamu hadis ini sampai akhirnya. Setelah itu disebutkan dzakara al-Bukhari tarfan minhu wa annahu shalla salatal khaufi ma'an nabi fi ghazwati as-sabi'ah ghazwat dzatir riqa'. Ghazwat dzatir riqa' adalah yang kita bahas di pertama dan kedua. Bentuknya salat seperti itu. Berbeda. Berarti yang disebut oleh Bukhari bukan hadis ini, bukan ujungnya hadis ini. Wa inama hamalahu ala dzalik. Hanya saja Imam Al-Maqdisi membawa riwayat ini ke sini. Qauluhu hadis Jabir fil jumlah, mungkin karena sama-sama dari Jabir. Fa dhahara anna hadzal hadis mulaffaq fi sahihain. Maka tampaklah pada beliau, dan beliau menduga rahimahullah wa ghafarallahu lahu, bahwa hadis ini mulaffaq, bergabung dalam satu kejadian ada dua hadis yang ringkas dan yang panjang, padahal berbeda, bahkan kejadiannya pun berbeda. Fasifatus salah fi sahih Muslim wa dzakara hadis Jabir fi ghazwati Dhatir Riqa' fi sahih Bukhari. Maka sifat salat itu di dalam sahih Muslim disebutkan hadis Jabir dalam ghazwat Dhatir Riqa' dalam sahih Bukhari. Itu hadis lain. Wasifatul madkura lissalati fi ghazwati Dhatir Riqa' la tunasibu hadhihi. Dan salat al-madkur di dalam ghazwat Dhatir Riqa', musuh tidak di hadapan. Tapi dalam hadis Muslim enggak disebutkan saat perangnya perang apa. Tapi begini saja. Dalam satu peperangan, arah musuh sama atau tidak sama? Sama. Masa musuhnya tiba-tiba pindah dari belakang? Dalam satu peperangan musuh di sana ya di sana. Maka barakallahu fikum, kalau dalam Dhatir Riqa' musuh bukan di hadapan, dalam hadis pertama, hadis kedua. Sedangkan di sini musuh di hadapan. Baik. Kembali kepada kita. Al-wahmu tsani, kesalahan yang kedua. Qaluhu fil ghazwati as-sabi'ah. Ulatul Bukhari fi ghazwati as-sabi'ah. Ya'ni fi ghazwati as-sanata as-sabi'. Ya'ni perang dalam tahun yang ketujuh. Wa qasada al-Bukhari al-istishhad bihi ala anna Dhatir Riqa' ba'da Khaybar. Sesungguhnya yang dimaksud oleh Imam Bukhari dengan kalimat ghazwatus sabi'ah adalah ghazwa as-sanatas sabi'ah, di tahun yang ketujuh. Imam Bukhari menyebutkan seperti ini sebagai persaksian, sebagai dalil annahu ba'da Khaybar, bahwa itu setelah perang Khaybar. Apa untungnya kalau tahu setelah perang Khaybar? Ya kalau tahu perang setelah perang Khaybar, kenapa? Ada faedah besar. Sebab beberapa ulama seperti At-Tahawi rahimahullah, bahwa cara-cara salat khalaf ini mansukh, terbatalkan. Mengapa terbatalkan? Kalau bisa ditunda, ngapain susah-susah salat khauf? Apa maksudnya ditunda? Nabi pernah menunda salat asar sampai dekat isya. Tidak mengapa. Kapan? Dalam perang Khaybar. Barakallahu fikum. Ini barakallahu fikum yang menjadi sebab Imam Bukhari menyatakan, dan ini adalah setelah Khaybar. Bagaimana mendemansuhkan? Khamil bin A'azakumullah. Beberapa ulama al-jumhur ahli sirah barakallahu fikum membahas perkara-perkara ini untuk menunjukkan mana nasikh, mana mansukh. Dua perkara yang bertentangan dikatakan nasikh dan mansukh kalau diketahui. Mana yang lebih dulu, mana yang belakangan? Mana yang lebih dulu, mana yang belakangan? Maka disebutkan oleh Imam Bukhari bahwa ini adalah dhatur riqa ba'da Khaybar. Barakallahu fikum. Ketika apalagi ba'da barakallahu fikum Khandaq, lebih jauh lagi setelah Khandaq. Ketika Nabi menyatakan la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi bani Quraidah, mereka terlambat. Karena memahami ucapan itu, jangan salat asar sampai di Bani Quraidah. Ternyata belum sampai Bani Quraidah, sudah maghrib. Pokoknya di sana. Bani Quraidah. Sehingga salat setelah itu. Tetapi ada kejadian yang Rasulullah SAW menyatakan, apa hadisnya? Qataluhu ahraku buyutahum bin nar. Semoga Allah mengadab mereka dan membakar mereka dalam neraka. Laqad attaluna an salatil asr. Mereka menyebabkan kita terlalaikan dari salat asr sampai dikerjakan salatnya ba'da maghrib. Nah, kata beberapa ulama seperti rahimahullah At-Tahawi wa ghafarallahu lahu menyatakan, maka enggak perlu salat khauf, tunda saja sampai malam, sampai selesai perang. Kemudian salat duhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, gabung semuanya. Justru terbalik, itu dulu kejadiannya, setelah itu ada salat khauf, maka tidak mansukh. Dan ini jumhur para ulama khalafu, menyelisihi mereka bahwasanya yang namanya salatul khauf tetap mahfuz, terjaga, ghairu mansukh. Baik. Faedah hamah, tetapi waktu tinggal 5 menit. Na'khudul aqidah wala nutim ada syarah. Baik. Kita selesaikan saja. Faedah hamah. Faedah penting. Qala Sun'ani 'inda al-ikhtilaf al-ulama fi salatil khauf. Berkata Sun'ani ketika berselisihnya para ulama dalam salatul khauf. Hadzal qaul wa huwa al hadis idza sahha fi fa huwa madhhabi. Ucapan ini yaitu hadis jika telah sahih itulah madhhabku. Ini ucapan para imam, imam ahlu sunnah termasuk Imam Syafi'i rahimahullah. Idza sahha al hadis fa huwa madhhabi. Kalau hadis itu sahih maka itu madhhabku. Sahha 'anil Imam Syafi'i, telah sahih dari Imam Syafi'i. Wa sahha aidan 'an Abi Hanifah, telah disahihkan pula dari Abu Hanifah wa Malik wa Ahmad. Bal hadza ma'lumun annahu lisan hal kullu mu'min. bahkan sudah diketahui pula bahwa ini adalah lidah atau ucapan dari keadaan seluruh mukmin. Ada berapa lisan? Lisan itu lidah. Ternyata lidah ada dua. Ada lisanul maqal, ada lisanul maqal. Ah, beda lam sama beda mim. Lisanul maqal wa lisanul maqam. Lisanul maqal yakni apa yang diucapkan di lidah asli, yaitu ucapan kita. Iya, saya setuju. Tapi lisanul maqam adalah kedudukanmu berkata. Kedudukanmu diam. Ayo pergi. Itu menanyakan saya tidak mau. Dari mana kamu mengatakan dia ngomong? Yang ngomongnya bukan dengan lisanul maqal tapi dengan lisanul maqam. Maka lisanul hal itu sejenis dengan ini. Lisanul hal. Jadi keadaan kaum muslimin seluruhnya, walaupun di mulutnya tidak terucap, dalam akidah mereka terucap. Kalau sahih hadisnya, maka itu agama saya. Saya harus ikut. Barakallahu fikum. Itu akidah seluruh kaum muslimin. Lisanu hal kullu mu'min. Atau kulli mu'min. Fa'innahu idha sahha an Rasulullah SAW syaih, waqad qalam min jahli qawlan yukhalifuh, jika telah sahih dari Nabi SAW sesuatu hadis, waqad qala min jahli qawlan yukhalifuh, tiba-tiba berkata seseorang karena tidak tahu sesuatu yang menyelisihinya, fa inna kalama Rasulullah SAW yuqaddim ala kulli ma siwahu, maka ucapan Rasulullah SAW didahulukan di atas ucapan siapapun. Tapi imam, bahkan termasuk surahul hadis At-Tahawi yang memiliki kitab Mushkilul Azhar misalnya, kita katakan dengan betapa hebatnya dengan kitab-kitabnya sebagainya, iya, kita tidak mengurangi kemuliaannya, keutamaannya, rahimahullah, beliau alim. Tetapi kalau ada hadis sahih, fahuwa madhhabi, kita lebih memilih hadis yang sahih daripada ucapan siapapun, kainan mankan. Kainan mankan siapapun juga. Bahkan jangankan Abu Ja'far Thahawi, jangankan Imam Syafi'i dan Imam Malik, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu atau Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kalau bertentangan dengan hadis sahih, kita pilih hadis sahih. Sebagaimana ucapan Abdullah bin Abbas yang pernah kita bahas dalam akidah, akhsha an tanazzala alaikum hijara minas sama, aqulu qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar, aku khawatir akan turun azab batu-batu dari langit. Aqulu qala Rasulullah, aku katakan qala Rasulullah, kemudian kalian berkata qala Abu Bakr qala Umar. Ini aku khawatir di azab kita ini, kalau aku bawakan qala Rasulullah, kamu katakan tapi Abu Bakar Siddiq, tapi Umar bin Khattab. Jangan. Kalau sudah ada hadis, pegang. Sampai beliau di akhirnya menyatakan, wa man syaa ubahiluh, siapa yang mau aku mubahalah dengannya. Ini perintah Rasulullah SAW tentang masalah haji tamattu. Dan kembali kepada kita. Maka barakallahu fikum. Kalau ada ucapan seseorang, apakah dari kebodohannya atau tidak bodoh, dia alim tapi kemudian dia memiliki pendapat yang merjuh atau pendapat yang syad, yang nyeleneh, berbeda dengan hadis yang sahih, fa inna kalama Rasulillah, maka ucapan Rasulullah yang lebih dipilih dan lebih diutamakan. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah, jangan mengalahkan ucapan Allah dan Rasulnya, bertakwalah pada Allah. Binas dengan nas dari Allah Subhanahu wa taala, wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang dibawa oleh Rasul pada kalian ambillah, dan apa yang dilarangnya tinggalkanlah. Ini kewajiban. Bal dalika ma'na al-iman birrisalati wan nubuwah. Bahkan itu termasuk keimanan dengan kerasulan beliau dan kenabian beliau. Kalau beriman beliau rasul, beriman bahwa beliau nabi, maka wajib diterima ucapannya. Wa fi kalamil a'immatil arba'ah wa ghairihim. Dari ucapan imam yang empat dan juga selain mereka ada dalil, ada bukti. Ala annahum lam yuhitu bima ja'an Rasulullah SAW. Bahwa mereka masing-masing dengan keilmuan yang ada pada mereka, lam yuhitu bima ja'an Rasulullah, tidak meliputi, tidak mencakup seluruh apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, ini penting agar kita jangan taklid pada siapapun. Ini agama sempurna, lengkap 100%. Apakah ada ulama satu saja yang ilmunya meliputi seluruh syariat ini secara sempurna? Ada? 100%? Tidak ada. Imam yang paling alim mungkin sekian, yang ini kurang. Dia tidak tahu. Dan itu bukan aib, karena memang demikianlah keadaan manusia. Tetapi imam yang lain ilmunya sama dengan ini, tapi dia sekian ilmunya. Dia tahu yang beliau pertama tahu, tetapi enggak tahu yang ini. Ini justru diketahui oleh imam yang pertama. Paham ya? Sehingga barakallahu fikum, tidak boleh taklid dalam beragama. Kita ambil agama ini dari mereka, para ulama semuanya, karena mereka sepakat. Tiba-tiba ada perbedaan. Ini dengan yang ini. Kenapa? Karena yang ini tahu yang ini, yang sana enggak tahu. Yang ini justru yang sana tahu, yang ini enggak tahu. Maka bagaimana kita ambil? Kalau bawa hadis, kita terima. Berarti yang sana enggak bawa hadis karena tidak tahu. Sebaliknya, yang sana tahu yang ini, tapi enggak tahu yang ini. Mereka bawa hadis, yang ini malah enggak tahu yang itu. Maka kita tidak melihat siapa yang menyampaikan, tetapi melihat apa yang disampaikan dari dalil-dalil. Yang tidak melihat satu persatunya, tapi melihat ahlus sunnah. Kita melihat mereka adalah ulama, mereka ashabul hadis. Kita ambil dari mereka semuanya. Tetapi ketika ada perbedaan dan ini membawa dalil hujjah yang qawiyah, qat'iyah, qat'iyatul dilalah wa qat'iyatul tsubut, kita terima. Dan yang ini pendapatnya marjuh, kita tidak terima. Loh, itu kan gurumu, itu kan syekhmu, emang harus sama dengan guru saya? Tidak mesti. Itu kalau sudah sampai tingkatan yang mujtahid, sudah bisa berijtihad dengan dalil-dalil. Tetapi para pemula tetap dianjurkan untuk mengikuti mereka dengan dalil-dalilnya dan menghafal hadis-hadisnya. Barakallahu fikum. Qala rahimahullah, kembali kepada ucapan As-Sanani rahimahullahu taala, wa huwa ma'lumun qat'an, dan ini sudah diketahui bersama secara tegas, tidak ada seorang ulama pun yang meliputi ilmu Rasulullah secara keseluruhan, enggak ada. Illa anna jahalatul muqallidina ala annahum lam yuhitu illa anna jahalatul muqallidina ya'nafuna min an yuqal inna imamahum wasala ilaihi alhadith alladhi yukhalifu madhhabahum. Tetapi orang-orang bodoh, para muqallid yang taklid, marah, ya'naf, tidak terima kalau dikatakan bahwa imam mereka sudah sampai padanya hadis, tapi dia selisihi madhabnya sendiri. Enggak terima. Apalagi menyatakan imamnya tidak membawakan hadis dan tidak sampai padanya hadis ini, atau belum sampai hadis ini kepadanya. Ada dua kemungkinan kan. Seorang imam alim ternyata pendapatnya salah, Apa kemungkinan pertama? Tidak mendengar hadis yang sahih, sehingga mencari hadis-hadis yang lain, imma lemah, wa imma qiyas, wa imma berupaya untuk beristihad mencari yang mirip, padahal sudah ada hadis sahih. Kemungkinan kedua, sampai hadisnya tetapi beliau memahami dengan pemahaman yang berbeda. Ada dua kemungkinan. Ikhwan fillah a'azakumullah. Adapun yang ketiga tidak mungkin. Apa yang ketiga? Dia sengaja menyelisihi hadis. Itu bukan ahlu sunnah namanya. Kita bicara ahlu sunnah. Kalau bicara ahlu sunnah, enggak mungkin ada yang sengaja menentang hadis sahih, apalagi muttafaq alaih Bukhari dan Muslim. Enggak mungkin. Tetapi ada yang belum sampai hadis itu padanya, atau sampai tetapi dia melihat hadis yang lain dan melihat atau menganggap bahwa hadis yang lain tadi merajihkan atau memansuhkan hadis yang ini. Itu kemungkinan kedua. Tetapi sengaja-sengaja enggak mungkin. Tetapi orang yang bodoh, para muqallid, marah. Imam Syafi'i bisa jadi belum sampai hadis ini. Kurang ajar kamu. Kamu anggap lebih alim dari Imam Syafi'i. Kamu tahu Imam Syafi'i enggak tahu? Ya, saya enggak ada ilmunya. Yang saya sampaikan itu dari ulama lain yang setingkat atau seimbang atau sekelas Imam Syafi'i. Menyampaikan hadis yang tidak disampaikan oleh Imam Syafi'i. Demikian pula sebaliknya, Imam Ahmad kadang-kadang tergelincir membolehkan bersumpah dengan Nabi karena menganggap Nabi disamakan dalam syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, maka demi Allah demi Rasul sama. Tetapi bukankah ada hadis yang sahih, man halafa bi ghairi llahi faqad asyrak faqad kafar au asyrak. Maka ucapan Nabi lebih diutamakan. Adapun ucapan-ucapan para ulama tadi, kita husnudzan tidak mungkin sengaja-sengaja menentang hadis. Imam belum sampai, wa amma beliau melihat ada dalil lain atau dari ijtihad mereka. Tidak mungkin mereka sengaja-sengaja menentang hadis. Kembali kepada kita. Bal yaqulun qad 'arafahu wa 'arafa annahu mansukhun. Kata mereka, kata muqallidnya, kata siapa belum dengar? Beliau imam, alim, dia sudah tahu, dia sudah mendengar hadis ini, tapi menganggapnya mansukh. Atau bisa jadi menganggapnya maknanya tidak seperti itu. Beliau takwilkan kepada makna lain. Ana au nahwa dzalik minal a'dar dan lain-lainnya daripada udur-udur allati la tanfak inda an-naqad. Yang ini tidak berguna bagi para pengkritik atau bagi para kritisi. Kritisi itu orang yang biasa membahas dan mengkritisi. Enggak bisa. Kalau sudah tahu ya berarti tahu. Kalau mansukh itu berarti dia tahu itu mansukh. Kalau kenyataannya tidak masuk dibilang mansukh, enggak mungkin. Walihada aqul. Oleh karena itu saya katakan, kata Sanani rahimahullah, inna man tabi'a imamahu fi mas'alatin qad thabata an-nass bi khilafi ma qala imamuhu fiha fa innahu ghairu tabi'in li imamihi. Kata Sanani rahimahullah, perhatikan kata-kata emas ini, kasih stabilo, kasih garis atas yang merah biar terang benderang. Apa katanya? Saya katakan, siapa yang mengikuti imamnya dalam satu masalah padahal telah sabit dalil yang menyelisihi ucapan imamnya, berarti dia sama sekali tidak mengikuti nasihat imamnya. Dah? Saya ulangi. Siapa yang mengikuti imamnya dalam satu masalah padahal bertentangan dengan dalil yang sabit, yang sahih, berarti dia tidak mengikuti nasihat imamnya. Mengapa? Karena imamnya selalu berkata, semua imam-imam ahlu sunnah, kalau ada hadis yang sahih, itu madhab. Imam Syafi'i berkata, kalau ada hadis sahih bertentangan dengan pendapatku, ambil hadis sahih, lemparkan pendapatku ke dinding. Berarti aku saat itu sedang lalai. Lihat ikhwan fillah na'azakumullah, imam, wa huwa imam, Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, al-'alim kabir rahimahullahu taala. Kalau ada hadis yang sahih bertentangan dengan ucapanku, ambil hadis yang sahih dan lemparkan pendapatku ke dinding. Dan itu ucapan diucapkan oleh hampir setiap alim, setiap ulama ahlus sunnah. Kata Imam Ahmad, catatlah hadis dariku, jangan catat ucapanku. Aku bisa berpendapat hari ini dan aku bisa rujuk besok. Aqulu qawlan wa arji'u ghadan. Kata beliau, uktubu anni al-hadith, riwayat. Wala taktubu qawli, jangan tulis ucapanku. Yang ditulis hadisku. Beliau meriwayatkan hadis, meriwayatkan, catat hadisnya. Ucapanku jangan. Limana? Beliau berkata, aqulu qawlan wa arji'u ghadan. Adapun kalau pendapat, bisa jadi aku hari ini berpendapat dengan satu pendapat, besok aku berubah. Besok aku cabut ucapanku. Dan mungkin aku berpendapat dengan pendapat lain. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah, ini hakim, ulama yang bijak. Dan semua ulama ahlus sunnah bijak. Demikian pula Imam Malik, demikian pula Imam Ats-Tsauri, demikian pula Imam Al-Auza'i, demikian pula para a'immah. Mereka semua berkata, idza sahhal hadis fahuwa madhhabi. Kalau hadis itu sahih, itulah madhhabku, atau yang semakna dengan itu. Berarti kalau dia taklid sama gurunya, sama imamnya, pokoknya apa kata Syafi'i, pokoknya kata Hambali, pokoknya apa kata Maliki, pokoknya apa kata Hanafi, dalam keadaan bertentangan dengan hadis yang sahih, dan kamu tahu hadis yang sahih, kamu baca, kamu lihat maknanya, kamu dapatkan dari ulama yang lain yang menyampaikan hadis itu, berarti kamu tidak mengindahkan nasihat para ulama tersebut. Berarti kamu tidak mengikuti nasihat gurumu sendiri, imammu sendiri. Pokoknya saya apa kata ustaz, itu bukan nasihat saya. Saya tidak menasihatkan seperti itu. Pokoknya apa kata syekh, syekhnya tidak menasihatkan seperti itu. Nasihat mereka adalah ikuti dalil, ikuti hadis yang sahih, ikuti pendapat para ulama yang rajih dengan dalil-dalilnya, yang kuat dengan sandaran-sandarannya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Sudah kita pernah sampaikan bahwa sholatnya tetap dalam kaidah sholat. Rokaatnya, kalau dalam safar berarti 2 rokaat, kalau mukim berarti 4 rokaat, kalau maghrib berarti 3 rokaat, kalau subuh berarti 2 rokaat. Seperti kaidah yang sudah ada. Artinya, apa yang tidak dirincikan dalam sholatul khawf, yarji ilal asul fis salat. Saya ulangi, apa yang tidak disebut dalam rincian dalam salatul khauf, yarji' ila madha, ila aslis salah. Sehingga jangan tanya ketika berdiri bacanya apa Ustaz? Ya Al-Fatihah. Kalau ruku bacanya apa? Ya seperti salat biasa. Pakai salam enggak Ustaz? Ya pakai. Apa yang tidak disebut yarji' ilal asl. Barakallahu fikum.